Hakim yang terbaik. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmih lanukhrijannaka ya Shu'aybu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Shu'aib berkata, wahai Shu'aib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Shu'aib berkata, apakah kamu akan mengusir kami? Kendati pun kami tidak suka. Qad iftarayna 'ala Allahi kadiban in 'udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmih la'in ittaba'tum Shu'ayban innakum idhan lakhasirun. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Shu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Shu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Alladzina kadzabu Shu'aiban ka'an lam yaghnau fiha. Alladzina kadzabu Shu'aiban kanu humul khasirin. Orang-orang yang mendustakan Shu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Shu'aib itulah orang-orang yang rugi. Fatawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa 'ala qaumin kafirin. Maka Shu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan,